Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lihat sekarang ayat 226 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. وَإِنْ أَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لِلَّذِينَ, untuk orang-orang yang, maksudnya orang di sini adalah suami-suami. يُؤْلُونَ, yang mereka menjauhi. Yuklun ini asal katanya mengilak, ya. Mengilak itu seorang suami yang berjanji untuk menjauhi istri karena ada sebuah perkara. Tapi belum sampai kepada kata tolak. Jadi tidak menurunkan tolak, tapi dia hanya berjanji untuk tidak mencampuri istri atau menjauhi istri, ya. Jadi istilahnya wong Jawa niku pisah ranjang. Tapi bedanya kalau hukum ilak ini tetap harus dalam masih satu rumah. Kalau di luar rumah ini sudah tidak diperbolehkan. Jadi suami istri harus tetap dalam satu rumah itu. Kalau pisah ranjang kadang-kadang istri seneng gune wong tuane sing wedok sing lanang ning wong tuane sing lanang. Lah ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, saya lanjutkan. Lilladzina, untuk orang-orang yang yu'luna, mereka mengilak min nisa'ihim, dari istri-istri mereka. Tarabbusu, dia ndaklah dia menunggu. Atau dia diberi tempo atau menunggu arba'ati ashur, 4 bulan. Fa'in, maka jika fa'u, fa'u diartikan rujuk, ya. Maka jika mereka rujuk kembali, fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha belas kasih. Wa in, dan jika azamu tolak, mereka berazam at-tolaqa, untuk mentolak istri, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Ya, kita lihat. Jadi di dalam hukum Islam, problematika rumah tangga itu ada istilah-istilah yang kita perlu ketahui. Ya, di antaranya istilah ini adalah mengilak istri. Mengilak istri ini artinya seorang suami yang dia berjanji atau dia berkomit untuk menjauhi istri Maksudnya menjauhi di sini tidak mencampuri istri karena adanya suatu persoalan. Kemudian dia berjanji untuk tidak mengumpuli atau tidak mengumpuli istri dalam masa tertentu. Maka ini disebut dengan mengilak. Tapi ketika seorang suami ini belum menjatuhkan kata tolak, maka ini belum terjadi tolak. Sudah atau otomatis terjadi tolak ketika seorang suami itu mentolak istrinya sampai melebihi 4 bulan. Maka kita lihat di sini, untuk suami-suami yang mengilak istri-istrinya, maka hendaklah dia itu menunggu 4 bulan. Artinya kalau sampai melebihi 4 bulan, maka ini sudah jatuh talak satu kepada istri tersebut. Ini ya, jadi tapi kalau misalnya baru seminggu, 2 minggu kemudian baikan lagi, suami mencabut komitmennya untuk mengilak istrinya tadi, maka ini diperbolehkan. Apa tidak terjadi tolak ini ya. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah Nabi sendiri ini mengilak istri-istrinya semuanya. Jadi ada 8 istri dari istri Nabi. Kan istrinya Nabi 9, yang wafat 1 itu Khadijah, baru kemudian menikah lagi dengan 8 istri. Nah, 8 istri itu Nabi pernah mengilak semuanya karena adanya satu peristiwa. Peristiwa itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 29 sampai 32 atau 33 itu tentang istri-istri Nabi menuntut perhiasan-perhiasan itu ayat berapa? Coba dibuka. Surat 33 Al-Ahzab. Tolong yang bawa terjemahan di mulai dari ya nisa un nabi, wahai istri-istri nabi, lastunna ka ahati minan nisa itu gitu. Mulai ayat 32 tolong dibacakan artinya. Wahai istri-istri nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah-lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Bukan itu. Mulai 29, kalau 29 apa? Dan jika kamu menginginkan Allah sebetulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Berarti mulai 28 kalau nggak salah ya. Jadi mulai 28 itu kan asbabun nuzulnya begini. Istri-istri Nabi ini melihat perempuan-perempuan Ansor. Perempuan Ansor itu artinya perempuan yang asli Madinah ini ya. Kebetulan ada sebuah gaya hidup yang berbeda antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor ini satu, orang-orang Ansor itu perempuan-perempuannya seneng rempiang. Seneng rembing artinya seneng glamor, seneng pakai perhiasan-perhiasan yang mencolok begitu nggih. Ini. Kemudian yang kedua, perempuan-perempuan Ansar itu senengane ngerasani bojo-bojone dhewe. Bahkan di surat di hadis Bukhari itu di dalam kitab nikah itu disebutkan kaum Ansar itu pernah ada satu hadis nggih, ada 11 istri berkumpul jadi satu, sama-sama sepakat berjanji buka-bukaan tentang suaminya masing-masing. Nggih. Jadi tentang ngerasani bojo-bojone dhewe. Nah, itu nggih tentang wah bojoku koyo kuda, bojo gitu. Jadi masing-masing ada masing-masing menyebutkan lah. Ketika istri-istri Nabi ini melihat penampilan-penampilan orang-orang Ansor ini, dari mereka ini menginginkan ya, menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, mbok ya kula niku ya sithik-sithik di sandani kaya kaum Ansor itu gitu nggih. Itu kok ke gelang, itu kok ke perhiasan-perhiasan gitu nggih. Ora mung gelang karet, in bahasa kita begitu nggih. Nah, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi ketika itu beliau duka marah. Nah kemudian sampai beliau berjanji untuk mengilak istrinya sampai waktu 29 hari. Jadi selama 29 ini bojone apa Nabi itu mendiamkan istri, artinya tetap dalam satu rumah, tapi Nabi tidak la tujama'u, tidak mengumpulinya. Jadi Nabi hanya berdiam diri di tempat namanya masyrubah. Masyrubah itu di satu tempat yang agak ada ketinggian. Jadi kalau kita dipan lah begitu nggih. Lah, ketika itu yang paling sibuk, paling susah itu adalah Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Karena Abu Bakar anaknya yaitu Aisyah juga istri Nabi. Umar bin Khattab anaknya yaitu Hafsah itu juga istri Nabi. Sampai Abu Bakar memarahi Aisyah, sampai Umar pun memarahi Hafsah. Sampai Umar mengatakan, wahai Hafsah, jangan sekali-kali kamu itu memberi beban kepada Nabi. Yen kowe njaluk apa-apa, njalukane ning bapakmu. Gitu nggih. Mintalah kepada, jangan kamu membebani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Abu Bakar, Umar yang temparannya pemarah kayak gitu, itu berusaha ketika di depan Nabi itu untuk rodok dagel-dagel, ngelawak-ngelawak agar Nabi itu tersenyum. Gitu, ya. Karena memang kondisi saat itu rumah tangganya Nabi ya tadi. Jadi berdiam Nabi itu. Nah, dari sinilah kemudian kalau nanti kita kaji di bab nikah di dalam kitab Bukhari tadi, itu maka ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, bahwa diantaranya bahwa orang tua itu diperbolehkan ikut campur di dalam rumah tangga anak untuk perbaikan rumah tangga tersebut. Buktinya tadi Umar bin Khattab menemui Hafsah, menemui anaknya untuk ngandani, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ini ya, jadi diperbolehkan orang tua untuk ikut campur di dalam problematika rumah tangga ketika memang tujuannya untuk perbaikan. Ning tidak ada dalilnya tujuan untuk ngompor-ngompori wis bojomu yang ngono ra pokro ti pisah wae lah, tidak begitu nggih ini. Nah, itu kasus tentang pernahnya rumah tangga Nabi atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengilak, menjauhi istri-istrinya. Selama ketika itu Nabi berjanji untuk menjauhi istri selama satu bulan. Lah ketika 29 hari itu Nabi sudah kembali untuk mengajak kembali. Sampai ada yang loh, katanya satu bulan kok baru 29. Nah, Nabi mengatakan ya satu bulan itu bisa 29, bisa 30 begitu. Lah di dalam ketentuan surat Al-Baqarah ayat 226 ini, mengilak istri itu harus ada batasnya. Batas maksimal mengilak istri itu adalah arba'ata ashur, 4 bulan. Jadi seorang suami tidak boleh mendiamkan istri itu melebihi 4 bulan. Mendiamkan istri artinya di sini ya tadi mengilak tadi itu tidak boleh melebihi 4 bulan. Kalau melebihi 4 bulan maka itu hitungannya sudah dihukumi sebagai talak itu nggih. Jadi sudah jatuh tolak satu kalau memang dia sebelumnya belum pernah mentolak istrinya ini. Fa in fa'u, maka jika mereka suami-suami itu, fa'u di sini diartikan rujuk ya, rujuk bukan rujuk dalam artian sesudah tolak, tidak, rujuk di sini artinya kembali karena tadi nggih mengakhiri masa ilak tadi. Kalau rujuk kan berarti sebelumnya, istilah rujuk itu berarti sudah sebelumnya sudah ada kata tolak nggih. Tapi di sini fa'u itu adalah kembali kepada istri membatalkan fa'inya apa? Ilaknya itu tadi. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Belas Kasih. Artinya ini diterima oleh Allah, Allah mengampuninya dari kekurangannya ini. Tapi jika berazam untuk tolak, artinya berazam untuk tolak itu ada dua kemungkinan. Satu, menggenapi mengilak itu sampai 4 bulan atau sebelum 4 bulan kemudian sang suami itu mengatakan tolak kepada istri, maka itu juga walaupun belum sampai kepada 4 bulan tapi karena dia sudah menjatuhkan kata tolak kepada istri maka itu turun tolak satu kepada istrinya. Ya ini ya, ini hukum-hukum Allah niki. Iso difahami enggak ini sing durung-durung nikah ning ngene. Pelajaran yang dapat diambil. Ya, jadi duwe bojo niku tidak boleh mung digantung. Artinya digantung mboten digantung awake. Digantung statusnya maksudnya nggih, digantung awake tetap ora oleh itu nggih. Ada gini. Di masa Nabi itu seorang suami yang nakal. Nakalnya dia ketika itu belum ada batasan untuk mentolak istri. Jadi ketika dia marah kepada istri maka dia menjatuhkan kata tolak. Kemudian ketika masa iddahnya mau habis dia rujuk ngajak kembali. Nah ngejak kembali itu bukan untuk demi perbaikan, tapi untuk menggantung istri, agar sang istri itu tersiksa. Jadi orang nikah karo wong liya, ning dia sendiri di dalam cengkraman rumah tangganya itu tidak diopeni, ora diurusi. Jadi istilahnya digantung. Nanti ketika masa waktunya lagi, ditolak lagi. Masa iddahnya mau habis, rujuk lagi. Nah sehingga nanti ada batasan at-talaqu marrotan, tolak itu sebanyak dua kali. Jadi mentolak istri yang masih boleh kembali itu hanya dua kali itu nggih. Lah nanti kalau sudah sampai suami kok misalnya begini, tahun ini seorang suami mentolak istri kamu tak tolak, berarti itu sudah turun tolak satu. Masa iddahnya belum habis, lah masa iddah itu apa? Itu bingung lagi nggih. Masa iddah itu masa penantian untuk seseorang itu turun cerai atau tidak atau kembali itu nggih, masa iddah. Jadi mas, contohnya gini, masa iddahnya orang yang hamil itu sampai melahirkan, masa iddahnya orang yang haid itu 3 kali suci, masa iddahnya untuk orang yang sudah tidak haid itu adalah arba'ata ashur yaitu 4 bulan. Nah itu. Lah ketika seorang suami tahun ini mengatakan kamu saya tolak. Tapi sebelum 4 bulan dia ngejak rujuk kepada istri, maka itu terjadi apa sudah rujuk dan masih suami istri tapi statusnya sang istri itu sudah pernah ditolak yaitu tolak satu. Terus nanti bulan Agustus misalnya seorang suami mengatakan lagi kamu saya tolak. Maka berarti sudah turun tolak 2. Tolak dua ini ketika masa iddahnya belum habis maka masih boleh rujuk. Lah nanti misalnya bulan Desember sudah rujuk tadi, bulan Desember marah lagi atau ada kejadian lagi dengan sadar saya mengatakan kamu saya tolak, maka berarti sudah turun tolak tiga. Lah kalau sudah turun tolak tiga, maka ini harus cerai, tidak boleh rujuk, tidak boleh kembali, kecuali sang istri itu harus dinikahi oleh laki-laki yang lain. Dan cara menikahinya pun itu juga harus natural, tidak boleh kencanan. Mantan bojoku PN, gue seminggu pegatan meneh, gue gini so balik karo aku, itu enggak boleh. Bahkan Nabi mengatakan la'anallahul muhalal wal muhalil, Allah melaknat orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Jadi gen iso dihalalkan rujuk balik, itu pesen go bojoku ke PN seminggu PN bojo ini kok jombok kapak-kapak ke lho. Nah, itu gak boleh, karena salah satu syaratnya si perempuan itu harus sudah disetubui itu ya. Nah, itu karena ini bojoku seminggu pegatan meneh kok gen iso rujuk halal, itu gak boleh ya. Makanya dalam perkara ini bapak-bapak, kita hendaknya ya dalam rumah tangga itu problem pasti ada, tapi jangan sampai mudah sekali untuk mengatakan kata tolak ini. Jangan titik-titik tolak, titik-titik tolak, titik-titik cerai, tidak ya. Ini karena ini nanti kaitannya dengan status hukum, kaitannya dengan hukum pernikahan gitu. Ya, jadi istri punya hak untuk digauli. Maka nanti ada fa imsakum bi ma'ruf au tasrifum bi ihsan. Yang kepingin rujuk ya rujuk dengan cara yang baik. Jika cerai, cerai dengan cara yang baik. Nah, itu nanti ada ayat-ayat selanjutnya. Nomor 2. Nggih, maksudnya ditepati itu ya kembali. Itu tidak ada hukum apa-apa. Nggih. Tidak ada status. Oh, apakah ini sudah turun tolak? Belum. Kalau dia mulai awal itu mengilak istri, nggih. Itu istilah mengilak begitu, nggih. Kalau tolak, ini status hukumnya ini sudah ada batasannya. Terus nanti ada istilah zihar, nggih. Zihar itu menjadikan seorang suami mengumpamakan istrinya itu sebagaimana ibu kandungnya. Ini pun juga nanti ada sanksinya. Nomor 3. Yeah, jadi kalau waktunya sudah melebihi 4 bulan, maka itu secara otomatis itu sudah turun tolak 1. Kalau sebelumnya belum pernah ditolak. Yeah. Yeah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Nanti kalau selama sudah lebih dari 4 bulan, ya di sini dengan sendirinya sudah seorang suami memutuskan dia sudah sendirinya dengan turun tolak itu, ya. Jadi istilahnya tolak yang istilahnya tolak otomatis gitu, ya. Sudah dengan sendirinya turun tolak karena sudah melebihi 4 bulan ini. Maka di sini ada taruh busu arbaati ashur itu. Yeah. Kalau memang banyak ada orang berkesan dengan kan ada pasti kemasan kita tidak berbeda semua itu sudah berlangsung hampir 2 tahun. Jadi sudah langsung 2 tahun ya pisah rumah gitu nggih. Lah itu niatannya untuk napa? Untuk mengilak atau untuk apa dulu? Kembali pada niatan dulu itu nanti. Ya. Kalau tidak ada kata ilak, nggih, tidak ada kata ilak dan tidak ada kata tolak, maka ini belum ada status hukum. Tetapi istri atau suami, ya bisa jadi dua-duanya ini sudah berlaku dolim. Ya. Dolimnya di mana? Dolimnya suami sudah mengurangi kewajiban suaminya atau bahkan tidak menunaikan kewajibannya, istri juga tidak menunaikan kewajibannya. Maka apakah itu ilah atau apakah itu tolak satu atau tolak dua, maka tetap di dalam syariat Islam suami istri itu harus tetap dalam satu rumah. Jadi tidak boleh misalnya seorang suami mentolak istri kemudian baru tolak satu terus istri diulihke nengone wong tuane, itu enggak boleh. Tetap harus dalam satu rumah. Itu nanti penafsiran di surat Al-Baqarah ayat 34. Al-Baqarah surat An-Nisa 34. Termasuk mengilah istri itu tujuannya apa? Tujuannya ketika ada perubahan sikap itu rasa rekoso-rekoso, jadi langsung wae ngejak ketemu bojo, ngejak rujukan gitu nggih. Ning yen ning gone wong tuane itu nanti dadak dodok-dodok omah, dadak lah itu nggih. Dan itu nanti konflik biasanya kalau sudah dicampuri pihak ketiga itu akan semakin rumit ini. Tetapi untuk orang yang sudah ditolak tiga, itu kata Nabi la sukna wala nafaqah. Seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak berhak mendapatkan tempat tinggal. Jadi seorang istri yang sudah ditolak tiga, dia harus pulang ke rumah orang tuanya. Tapi kalau misalnya rumah itu milik istrinya, sing harus pergi harus suaminya. Misalnya saya di sini ada kasus kayak gitu, ya sing kudu lunga aku, mboten ayo kowe lunga, sementara itu rumah bojoku, itu enggak bisa, itu nggih. Jadi yang diusir bojo ini pada itu rumah bojo ini. Ya. Jadi yang harus cabut dari situ adalah saya. Itu untuk ketika sudah tolak tiga. Dan seorang suami tidak punya kewajiban lagi memberikan nafkah. Tadi la sukna wala nafkah untuk seorang istri yang sudah ditolak tiga. Tapi memberikan perbekalan itu tetap disyariatkan tetapi tidak wajib. Itu kasusnya ada seorang sahabat itu mentolak, kalau nggak salah namanya Barirah ya, siapa itu ya, itu ditolak tiga tapi dia protes kepada Rasulullah karena suaminya tidak memberikan perbekalan, tidak memberikan nafkah. Maka Nabi mengatakan dengan asbabul wurudnya tadi la sukna wala nafkah. Seorang istri yang sudah ditolak tiga itu tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak berhak mendapatkan tempat tinggal. Jadi harus pulang ke rumahnya. Anak itu kalau anaknya itu masih menyusui, maka di dalam syariat Islam itu harus disusukan kepada ibu kandungnya atau disusukan kepada orang lain. Lah nanti ketika anak itu masih menyusui tadi, disusukan kepada ibu kandungnya, maka ibu kandungnya berhak mendapatkan upah dari penyusuan itu. Karena itu hakikatnya anak itu anaknya suami. Jadi dalam Islam, nasab anak itu diturunkan kepada nasab bapaknya. Jadi kalau anak itu sudah gede, tidak menyusui, misalnya sudah 6 tahun, 7 tahun, itu maka anak itu dikewajibannya sebagai kewajibannya dari ayahnya. Sehingga sebetulnya kalau di dalam Islam ketika terjadi perceraian misalnya anaknya 10 gitu nggih. Lah anak 10 itu kabeh itu melu bapake kudune. Jadi seorang istri itu seperti gadis lagi. Sehingga ketika dia mau menikah itu lebih enteng. Tapi yang terjadi sekarang ini nggih, perempuan dicerai oleh laki-laki, duwe anak 5, kabeh anake iku melu sing wedok. Akhirnya sing wong lanang arek nyedak iki yo mikir-mikir. Iki ngopeni anak 5, ijek engko duwe anake dhewe gawane sing lanang, wah mikir-mikir. Malah sebenarnya dalam Islam kalau ketika sudah dicerai, itu anak itu semuanya ada tanggung jawab suaminya atau bapaknya. Jadi dia kayak perawan lagi gitu ya. Nah, gadis bukan perawan istilahnya. Nah, Sehingga ketika ada suami, ketika ada laki-laki datang lagi itu beban hidupnya itu harus dienteng. Nggih, monggo. Nggih. Tidak. Anak lima itu tanggung jawabnya bapak kandungnya dulu, itu nggih. Jadi anak lima itu tanggung jawabnya bapak kandung dulu. Makanya apa? Di dalam Islam tadi sudah saya sampaikan, ketika seorang perempuan itu ditolak, maka anak yang tadi sudah dalam tidak butuh persusuan tadi, maka itu tanggung jawab bapaknya, termasuk tanggung jawab pendidikannya. Tanggung jawab kesehariannya itu tanggung jawab bapak kandungnya. Jadi kalau dia menikah dengan suami baru, anak lima itu bukan tanggung jawabnya dia. Itu ya. Monggo. Dua, sudah turun telak dua. Nggih. Lah nanti ketika sudah diselingi oleh orang lain lagi, terus dia menikah lagi, rujuk apa? Katanya perempuan tadi diselingi oleh laki-laki lain nggih, dinikahi lagi karena sudah tolak tiga kan harus kepengin rujuk kan harus diselingi lagi nggih. Lah kemudian diselingi lagi kemudian ditolak, kemudian dia boleh dengan suami yang pertama. Kemudian ketika nanti ada terjadi kata tolak, maka kembalinya pada tolak satu lagi. Itu nggih. Sudah cukup. Lah hanya gini, untuk tolak satu dan tolak dua, kalau rujuknya itu belum masa iddah, maka itu tidak perlu pernikahan baru. Tapi kalau rujuknya itu sesudah masa iddahnya habis, masa iddah tadi misalnya perempuan yang sedang haid itu, perempuan yang masih haid itu tiga kali suci itu nggih. Jadi misalnya seorang suami mengatakan kamu saya tolak bulan Januari. Maka kalau tiga kali suci kan berarti sampai April kurang lebih gitu nggih. Lah kok ngejak rujuknya itu bulan Agustus? Berarti masa iddahnya sudah habis. Maka kalau dia ngejaknya bulan Agustus itu harus nikah dengan pernikahan baru lagi. Ada mahar lagi, ada wali lagi, ada ijab kabul lagi. Lah itu pengen waliman lagi ya monggo. Nggih. Oke, gini ya. Jadi istilah masa iddah itu masa penantian seorang suami istri untuk bisa rujuk atau bisa cerai itu, ya. Masa iddah ada beberapa macam. Satu, untuk perempuan yang dia masih haid, ya. Untuk perempuan yang masih haid, maka masa iddahnya itu tiga kali suci. Artinya tiga kali itu misalnya dia ditolak saat sekarang. Sekarang dia masih dalam kondisi haid. Maka dia harus tiga kali suci dulu. Suci, haid lagi, suci lagi, haid lagi lah. Suci lagi ini berarti masa iddahnya habis. Itu ya. Kemudian untuk perempuan yang sudah tidak haid itu bisa dua kemungkinan, sudah menstruasi atau mungkin dari awalnya dia tidak haid. Maka masa iddahnya adalah 4 bulan, arba'ata ashur. Kemudian untuk perempuan yang dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya itu sampai melahirkan. Jadi misalnya ada seorang suami mentolak istri, kamu saya tolak, sesok-esok ngelahirke. Berarti saat itu juga dia sudah bukan suami istri lagi. Yang kepingin rujuk harus nikah baru lagi, karena waktunya sampai melahirkan, gitu ya. Lah kemudian ada yang tidak ada iddah, yaitu suami istri yang belum dikumpuli, laisa laha iddatan, tidak ada baginya itu iddah. Jadi misalnya ada seorang janda dinikahi oleh seorang laki-laki, lah janda itu ndak anak wedok ayu gitu nggih. Terus si laki-laki itu sesudah nikah kok ayu anake karo ibuke gitu nggih, misalnya begitu nggih. Nah, wis tak cerene, akhirnya sang ibu dicerai. Dicerai terus kepengin ngetek anake. Lah anake dolane ya gelem, maka ini boleh. Tetapi kalau sang ibu ini sudah dikumpuli oleh laki-laki tadi, maka selamanya anak ini tidak boleh dinikahi oleh ayah tirinya tadi. Ini namanya mahram dalam pernikahan. Jadi mahram pernikahan itu ketika tadi sudah proses sudah dikumpuli tadi, maka itu ibunya itu menjadi mahram pernikahan. Misalnya saya dengan Mbah Harjo Utomo almarhum gitu nggih. Nah, maka itu selamanya saya tidak boleh menikahi Mbah Harjo Utomo. Nggih. Lah selamanya. Nggih. Atau misalnya dalam kasus saya dengan Afif gitu nggih. Lah saya dengan anak saya dengan si Alifa, maka selamanya saya tidak boleh menikahinya, nggih. Kecuali kalau ini belum dikumpuli, kok ganteng bapake karo anake misalnya begitu nggih. Maka wis aku tak bapake weh. Itu kemudian Alifa mau, maka itu boleh nikah dengan saya. Tapi ketika Alifa itu sudah dikumpuli oleh Afif, maka selamanya saya dengan Alifa itu tidak boleh menikah. Lah itu namanya mahram dalam pernikahan. Gitu nggih. Pak Sehono nggih. Cukup. Ya, saya kira cukup. Akhirul kalimat, astagfirullahaladzim, walhamdulillahirabbil alamin.